Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, kita akan melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, dan pada kesempatan ini kita akan membaca fatwa yang ke-26. Qala su'ila fadilatu syekh, nahnu tullabul ilmi nahfadhul kathira minal ayati ala sabil istishhadi wa fi nihayatil ami nakunu qad nasinal kathira minha fahal nadkhulu fi hukmi man yu'adzabuna bisabab nisyani ma hafizuhu. Ditanya fadilatu syekh rahimahullah, kami para penuntut ilmu menghafal banyak dari ayat-ayat yang kami jadikan untuk al-istishhad, pendalilan dari suatu hukum, dan di akhir tahun kami banyak yang lupa dari ayat-ayat Al-Quran yang telah kami hafal. Apakah kami termasuk dari hukum orang yang akan diazab disebabkan kelupaan apa yang kami hafal? Maka beliau rahimahullah menjawab fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab, nisyanul qur'ani lahu sababan, bahwa lupa terhadap Al-Qur'an dari apa yang telah dihafal memiliki dua sebab. Al-awwal, sebab yang pertama, ma taqtadihi tabi'atu, disebabkan karena tabiat manusia. Lupa, naam, ya, sebab yang pertama, karena tabiat manusia yang ada pada dirinya, yang ada pada seseorang. Wasani, sebab yang kedua, al-i'radu anil qur'ani wa adamul mubalati bihi. Sebab yang kedua, dikarenakan berpalingnya dari Al-Quran dan tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Maka beliau menjelaskan dari sebab yang pertama, fal awwalu la ya'timu bihil insanu wala yu'aqabu alaih. Yang pertama, seseorang tidak berdosa dan tidak diazab atasnya, yaitu karena tabiat manusia. Lupa terhadap Al-Quran karena tabiat manusia. Faqat waqa'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina shalla bin-nasi wa nasiya ayatan. Falamma sarafa dzakarahu biha Ubay bin Ka'ab. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hal la kunta dzakartaniha?" Bahwa sebab yang pertama, yaitu tabiat manusia, terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat dan dia lupa satu ayat, maka tak kala selesai dari salatnya, Ubay bin Ka'ab memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Mengapa engkau tadi tidak mengingatkan aku terhadap apa yang aku lupa terhadap suatu ayat tersebut?" Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qari'an yaqra'u faqala yarhamullah fulanan faqad dzakarani ayatan kuntu ansaituha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang yang membaca mengatakan atau membaca itu mengingatkan dari apa yang dia lupa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada fulan, maka sungguh dia telah mengingatkan aku kepada suatu ayat yang aku lupa terhadap ayat tersebut." Ini sebab yang pertama terhadap kelupaan di dalam Al-Quran dari apa yang telah dihafal, yaitu tabiat manusia. Wa hadza yadullu ala anna nisyana alladhi yakunu bimuqtada at-tabi'ati laisa fihi laumun 'alal insan. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang atau ini menunjukkan bahwa anna nisyana, bahwa lupa dikarenakan karena tabiat manusia, laisa fihi laumun, tidak naam ada celaan di dalamnya bagi manusia, tidak dicela dikarenakan lupa. Tentunya dengan usaha dari menjaga apa yang telah dihafal, dengan memurajaah apa yang telah dihafal. Naam, bukan tanpa usaha. Naam, adapun tanpa usaha, tanpa menghafal atau tanpa memurajaah dari apa yang naam dia telah hafal, maka itu bukan tabiat manusia, dia lupa terhadap Al-Quran. Adapun dia sudah berusaha memurajaah naam kullayom, setiap hari terus menerus dia ulang naam, kemudian dia membaca, membaca, kemudian lalai, lupa dari suatu ayat, ini tabiat manusia. Naam, barakallahu fikum. Amma ma sababuhul i'radu wa adamul mubalati fahadha qad ya'thumu bihi au qad ya'thimu bihi. Adapun sebab yang kedua, lupa terhadap Al-Quran dari apa yang telah dihafal, dikarenakan al-i'rad, berpaling dari Al-Quran dan tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran, maka naam ini berdosa. Taib, di antara tanpa memuraja apa yang dihafal masuk ke dalam adamul mubala, tidak adanya perhatian terhadap Al-Quran. terhadap apa yang telah dihafal, maka naam ini qad ya'thumu bihi, kadang naam berdosa bagi naam orang yang melakukannya. Wa ba'dun nasi yakidu lahu syaitan wa yuwaswisu lahu alla yahfadzal qur'ana li'alla yansahu wa yaqa'a fil itsmi. Dan sebagian manusia yakidu lahu syaitan, syaitan memberikan tipu daya kepadanya dan memberikan was-was kepada dirinya untuk tidak menghafal Al-Quran, dikarenakan ya takut yansau, dia lupa tak kala menghafal Al-Quran dan tertimpa padanya dosa. Ini tipu daya syaitan. Ya jangan kamu hafal, kalau kamu hafal kamu harus naam memurajaah. Naam. Kalau kamu tidak memurajaah dan melalaikan, kamu bisa berdosa. Sehingga syaitan menyuruh dia untuk alla yahfadzul Qur'an. Jangan hafal Qur'an. Jangan hafalkan Al-Qur'an. Jangan hafalkan Al-Qur'an. Sehingga kadang manusia dikarenakan tipu daya syaitan takut tertimpa dosa sehingga meninggalkan hafalan Al-Qur'an. Ya dan billah. Nas'allaha salamah. Ini tipu daya syaitan. Naam bagi hamba-hamba. Naam. Bagi hamba-hamba Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala yakul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Faqatilu awliya asyaitan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Maka perangilah wali-wali syaitan. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangatlah lemah. Falyahfadil insanu al-Qur'ana li'annau khairun. Maka hendaklah bagi seseorang menghafal Al-Qur'an. Karena menghafal Al-Qur'an merupakan kebaikan. Wal yu'ammil adaman nisyan. Dan hendaklah seorang optimis. Memiliki optimis. Bahwasanya dia tidak lupa terhadap Al-Quran. Optimis tentunya ada usaha untuk mengulang-ulang kembali dari apa yang telah dihafal. Ini optimis. Insya Allah tak kalah seorang mengulang-ulang. Nah, dia memiliki optimis akan terjaga hafalan tersebut. Adapun memiliki hafalan banyak tanpa disertai murajaah, ini termasuk dari adamul mubalah. Tidak memiliki perhatian terhadap apa yang telah dihafal. Nah, ini nasihat bagi kita semuanya. Dari apa-apa yang telah kita hafal, maka hendaklah kita memperhatikan hafalan-hafalan kita. Yaitu dengan memurajaah. Nah, sehingga tidak terjerumus dari perkara yang naam seseorang berdosa dikarenakan lupa terhadap Al-Quran. Naam. Wa naghiru hadha ma yastadillu bihi ba'dun nas biqaulillahi ta'ala. Dan yang semisal dengan hal ini, apa yang sebagian manusia berdalil, berhujjah dari firman Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika sesuatu itu dijelaskan kepada kalian, tasukkum, akan memberatkan kalian. Nah, ini sebagian manusia berdalil dengan hujjah ini. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah, dijelaskan. Fayatruku su'ala wal ilma wa ta'alluma. Dengan dalil ini, la tas'alu an asya, jangan bertanya tentang sesuatu jika sesuatu ini dijelaskan kepada kalian akan memberatkan kalian. Maka manusia, sebagian orang, yatruku su'al, meninggalkan bertanya tentang agama. Wal ilma, meninggalkan ilmu, meninggalkan dari menghadiri halaqah. Karena jika dia tahu akan memberatkan dia, sehingga dia tinggalkan ilmu. Nah, wa ta'alluma, dan meninggalkan belajar. Baik, ini dalil yang digunakan dari meninggalkan ilmu, dari meninggalkan bertanya tentang agama. Walakin kana hadza hina nuzulil wahyi atau hina nuzulul wahyi wa tasyri'i. Akan tetapi ayat ini, na'am, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Na'am, ketika turunnya wahyu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan sesuatu tentang hal itu, maka la tas'alu an asya', jangan bertanya tentang hal itu karena Rasulullah diam. Naam. Ketika itu nuzulul wahyi. Wahyu turun dan syariat itu, na'am, masih, na'am, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Faqat yas'alul ba'du an asya'a sakatallahu anha fatubayyanu lahum. Maka sebagian manusia bertanya tentang sesuatu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sakatallahu anha. Allah diam dengan sesuatu tersebut. Allah tidak memerintahkan kepada Rasulnya, tidak memberikan wahyu kepada Rasulnya, diam terhadap perkara tersebut. Sebagian manusia ada yang bertanya. Nah, fatubayyanu lahum, maka sesuatu tersebut dijelaskan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu fiha tasdidun 'alal muslimin bil ijabi awit tahrim. Maka sesuatu itu menjadi tasdid, sesuatu yang bisa memberatkan bagi kaum muslimin. Bil ijab, bisa saja sesuatu itu diwajibkan, bisa jadi sesuatu itu diharamkan. Yang sebelumnya sebenarnya tidak ada, na'am, suatu yang diwajibkan tentang suatu atau diharamkan tentang suatu itu. Karena Allah diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu dari Allah tentang hal itu. Maka tak kala ditanya, dijelaskan, nah, bisa hal itu bisa memberatkan kaum muslimin di saat itu. Naam. Amal ana, adapun sekarang. Naam. Fala taghyira fil ahkam. Maka tidak ada perubahan di dalam hukum-hukum. Wala naqsa fiha, dan tidak ada pengurangan di dalam hukum. Fayajibu su'alu anid dini. Maka wajib untuk bertanya tentang agama bagi seseorang yang tidak mengetahuinya. Naam. Sehingga tidak boleh berdalil dengan dalil ini. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Naam. Jangan kalian bertanya tentang suatu, jika dijelaskan suatu tersebut kepada kalian, akan memberatkan jiwa kalian. Naam. Adam sekarang tidak berlaku hal ini. Berlaku di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Baik, barakallahu fikum. Maka diwajibkan bagi seorang bertanya, nah, tentang perkara agama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, su'ila fadilatu syekh ghafarallahu lahu qad ya'lamul insanu syai'an wa ya'muru bihi ghairahu wa huwa nafsuhu la ya'malu sawa'an kana fardhon aw naflan fa hal yahillu lahu ay ya'muru ghairahu bima la ya'malu wa hal yajibu 'alal ma'muri imtisalu amrihi am yahillu lahu lihtijaju 'alayhi bi adami 'amali summa la ya'malu ma umira bi taba'an lidzalik. Fadilatul Syekh ditanya, semoga Allah mengampuninya. Kadang seseorang mengetahui sesuatu dan memerintahkan sesuatu tersebut kepada orang lain dalam keadaan dirinya tidak mengamalkan sesuatu tersebut. Yang memerintahkan itu tidak mengamalkan sesuatu tersebut yang dia perintahkan. baik sesuatu itu yang sifatnya fardhon, yang wajib, atau sifatnya naflan, sunnah, apakah boleh bagi seseorang untuk memerintahkan kepada orang lain apa yang dia tidak beramal dengan sesuatu tersebut? Wahal yajib, apakah wajib bagi orang yang diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan? Atau boleh baginya untuk berhujjah tidak melakukan perintah tersebut dikarenakan orang yang memerintahkan tidak mengamalkannya apa yang dia perintahkan dalam rangka mengikuti orang yang memerintahkan? Nah, itu gambarannya. Jadi seorang yang nak memerintahkan sesuatu tentang amalan soleh, kemudian yang memerintahkan tidak mengamalkannya, apakah boleh? Atau orang yang diperintahkan, nah bahwasanya ini amalan soleh, memberikan targhib kepada seorang, ini amalan soleh. Nah, dan ya, fadilah-fadilahnya. Kemudian dia tidak mengamalkan. Yang diperintahkan tidak mengamalkan karena melihat orang yang memerintahkan tidak mengamalkannya. Apa boleh berhujjah dengan hal tersebut? Fa'ajaba fadilatuhu biqauli. Maka beliau menjawab, huna amron. Di sini ada dua perkara yang harus dipisahkan. Al-amrul awalu, perkara yang pertama, hadza alladhi yad'u ilal khair wa huwa la yaf'alu, naqulu lahu qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Perkara yang pertama adalah orang yang menyeru kepada kebaikan tersebut dalam keadaan dia tidak mengamalkan apa yang dia seru. Naqulu, kita katakan kepadanya, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maktan, kemurkaan. Naam, di sisi Allah, kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Wa ana a'jibu, dan aku heran, kata beliau rahimahullah, kaifa rajulun yu'minu bi anna hadha huwal haq. Bagaimana keadaan seseorang? Ya, saya heran terhadap seseorang. Ya. Seorang tersebut meyakini bahwasanya yang dia ucapkan itu benar. Wa yu'minu bi anna ta'abbuda lillahi bihi yuqarribu ilaihi wa yu'minu bi annahu abdullah. Dan dia meyakini bahwa beribadah kepada Allah bisa mendekatkan kepada Allah. Dan dia beriman bahwasanya dia meyakini bahwasanya dia itu hamba Allah. Summa la yaf'aluhu. Kemudian dia tidak melakukan na'am apa yang telah dia yakini. Na'am. Fa hadza syai'un yu'jabu lahu. Maka ini sesuatu yang mengherankan. Wa yadulu ala safihi wa annahu mahattut taubihi. Dan ini menunjukkan atas kedunguan dari orang yang menyeru. Dan celaan bagi orang yang menyerunya. Mengapa dia tidak melakukan? Sedangkan dia mampu untuk melakukannya. Dari perkara-perkara yang mampu tentunya. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lima takuluna mahala taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Ini celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanaqulu li hadzal rajul. Maka kita katakan kepada orang yang menyeru ini, anta asimun bitarkikal amala bima alimta wa bima tadu ilai. Engkau berdosa dengan meninggalkan amalan dengan apa yang engkau ketahui dan engkau menyeru amalan tersebut. Walau bada'at binafsika, atau walau bada'ta binafsika, lakana dzalika minal aqli wal hikmah. Seandainya engkau memulai pada jiwamu, pada dirimu untuk melakukan perbuatan tersebut, maka hal itu lebih diterima oleh akal dan naam hikmah. Akan didapatkan bagi orang lain. Barakallahu fikum. Amal amrustani, adapun perkara yang kedua. Binisbati lil ma'muri. Fa innahu la yasihu lahu ayahtajja ala hadzal rajuli bi fi'lihi. Adapun yang kedua yaitu kepada orang yang diperintahkan. Tadi orang yang memerintahkan. Yang kedua kepada orang yang diperintahkan. Maka tidak benar dia berhujjah kepada orang yang menyerunya dikarenakan perbuatannya. Yaitu tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Fa'idha amarahu bi khairin wajaba alaihi al-qabul. Maka jika seseorang diperintahkan kepada kebaikan, maka wajib bagi orang yang diperintahkan itu untuk menerimanya. Yajibu ayaqbal al-haqqa min kulli man qala bihi. Wajib seseorang menerima kebenaran kepada orang atau kepada setiap orang yang mengatakannya dari kebenaran tersebut. Wala ya'nifu minal ilmi. Jangan na'am meremehkan ilmu. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Wasu'ila fadilatuhu kaifa naruddu ala man qala innal ulama'a as-sabiqina lam takun ladaihim masaghilu atau masaghilu allati tu'siru ala hifdhihim kama huwa hasilun li'ulama'i hadzal zaman wa minhum man ka man yakunu laysa ladaihim illa tafarrughu li talabil ilmi wa hifdhihi wal julusi bila masaghila ammal ana fakasuratil masaghilu ad-dunyawiyyatu allati ta'khudhu kullal waqti wal insanu qad la yastati'u al-istighna'a an hadhihi al-masaghil. Ditanyakan kepada beliau fadilatuhu rahimahullah, bagaimana kita membantah kepada orang yang mengatakan sungguhnya para ulama yang terdahulu mereka tidak memiliki kesibukan yang mempengaruhi hafalan mereka sebagaimana hal itu terjadi, sebagaimana hal itu yang terjadi pada ulama-ulama zaman sekarang. Di antara mereka, yaitu tidak memiliki kesibukan. Ya, tidak memiliki ya kecuali kesibukan mereka di dalam menuntut ilmu dan menghafal dan julus. Ya, yaitu duduk untuk mudzakarah ilmu tanpa kesibukan-kesibukan. Ya, ulama terdahulu. Adapun sekarang, fakasuratil masaghilu. Banyak kesibukan-kesibukan duniawiyah yang naam terfosir terhadap kesibukan tersebut setiap waktunya. Dan seseorang kadang tidak mampu untuk berlepas dari kesibukan-kesibukan tersebut. Maka beliau menjawab rahimahullah, akulu, aku katakan, li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu, kita semuanya, penuntut ilmu, madumta annaka qad faraqta nafsaka lil ilmi. Madumta, selama engkau, ya, qad faraqta, telah menyiapkan atau menyisakan waktumu, menggunakan waktumu hanya untuk menuntut ilmu. Fakun talibal ilmi haqqan. Maka hendaklah engkau menjadi penuntut ilmu yang sebenar-benarnya. Wa a'takid annal banna'a alladhi faragha nafsahu lil bana' la yaltafitu ila amalin akhar. Dan engkau yakini bahwa annal banna' yaitu orang-orang bangunan yang telah ya berkonsentrasi jiwanya kepada suatu bangunan, pekerjaan bangunannya, dia tidak mengarah kepada pekerjaan yang lainnya. Nah, bal yaltafi ila muhimmatihi allati karasa nafsahu laha. Dan melainkan dia hanya konsentrasi dengan pekerjaannya. Allati karasa nafsahu laha. Yang mana dia curahkan jiwanya untuk pekerjaan tersebut. Wa ra'a annaha hiyal khairu lahu. Dan dia berpendapat bahwasanya ini merupakan kebaikan baginya. Fama dumta ta'lamu anna talabal ilmi huwal khair wa turidu an tattakhidahu tariqan laka fala taltafitu ila ghairi. Maka engkau harus permisalkan dengan orang yang pekerjaannya bangunannya, dia konsentrasi terhadap bangunannya, dia tidak berpaling kepada pekerjaan yang lain, dan dia berpikir ataupun meyakini bahwa yang dia jalan itu kebaikan baginya. Maka tayyib barakallahu fikum, jika engkau dalam keadaan mengetahui bahwa menuntut ilmu merupakan kebaikan, wa turidu, dan engkau menginginkan an tattakhidahu tariqan laka, menuntut ilmu itu engkau jadikan jalan bagi hidupmu, fala taltafitu ila ghairi, maka jangan berpaling kepada yang lainnya, karena engkau meyakini bahwasanya menuntut ilmu merupakan kebaikan, maka teruskan apa yang engkau yakini tersebut, bahwa menuntut ilmu merupakan kebaikan, dan jangan berpaling kepada yang lainnya. 6. Wa fi dhanni anna ar-rajula idza tabara ma'al iman wal ikhlas wa sadaqa niyyata, maka aku berpendapat bahwa seseorang jika sabar, menguatkan kesabarannya dengan keimanan, dengan disertai keimanan dan keikhlasan, wa sadaqa niyyah, dan dia memiliki kejujuran di dalam niat, di dalam menuntut ilmu, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yu'inuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya, akan menolongnya. Wala ya'ba'u bihadihil muskilat. Dan janganlah kalian memperhatikan muskilat ini, hal-hal yang bisa memalingkan dari menuntut ilmu. Wallahu yakulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'alahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya kemudahan dari suatu perkara yang menghimpitnya. Allah akan berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, dan Allah akan dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menuntut ilmu merupakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaja'allahu makhraja, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari perkara yang menghimpitnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka, barakallahu fikum, jika jadwal-jadwal taklim telah ada, telah ditentukan, dan antum bisa dari waktu-waktu tersebut, kemudian ada suatu perkara yang dari amalan-amalan dunia yang berbenturan terhadap kajian-kajian yang telah ada, maka antum pilih terhadap kajian-kajian yang telah ada, antum hadiri kajian-kajian tersebut. Maka Allah akan yu'inu, Allah akan membantunya, Allah akan ganti dari perkara dunia tersebut yang menabrak kajian-kajian yang ada. Barakallahu fikum. Antum yakini, wa man yattaqillah, menuntut ilmu, duduk di dalam majlis, merupakan ketakwaan kepada Allah. La syak, tidak syak, tidak diragukan. 6. maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Fa'alaika bisidqin niyyah fit talab tajidu annal amra sahlun wa muyassarun. Maka wajib bagimu untuk memiliki niat yang jujur di dalam menuntut ilmu. Penting. Naam. Karena niat Allah lah yang mengetahuinya. Tajidu annal amra, engkau akan mendapatkan bahwa perkara yang menghimpitmu akan mudah. Akan ada jalan keluarnya. Wa muyassarun, dan akan dimudahkan. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktahi bihadal qadar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu.